Saudara-saudara sekalian, malam ini kami perkenalkan petinju dari sudut merah, Peter Karpau. Dan pada sudut biru, kami perkenalkan Alan Weber. Malam ini, Bung Alam harus kalah. Akhirnya.